Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sa'adatul kurama wal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Muhammad Tamsil MT, Bupati Kudus kebanggaan kita yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Mas Haji Alek, dulur kula, Kepala Desa Demangan, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, dulur-dulur panitia, hadirin hadirat, khususipun pasukan payung, pasukan plastik, monggo kita nata ati sinarengan tumurunipun jawuh ja'a rahmatullah, menika nedahaken bilih Demangan dipun rahmati, dipun ridhoi, dipun berkahi dening Gusti Allah. Mugi-mugi hormat peringatan Isra wal Mi'raj wonten ing Demangan dalu menika saged ndadosaken Islam kita tambah mantep, iman kita tambah kuat, akhlak kita tambah mulya, takwa kita tambah sempurna, gesang kita tambah barokah, ibadah kita tambah istiqomah. Sakwanci-wanci dipun timbali Gusti Allah, kita sedaya sampun ikhlas tur siap ngadepi kelawan husnul khotimah. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng? Nuwun sewu ibu-ibu, umpami wangsul saking majelis niki mangke ndugi dalem, panjenengan dipun rawuhi malaikat maut, malaikat Izrail dengan sikap yang ramah, dengan senyum indah, lajeng panjenengan dipun tawani mekaten, ibu panjenengan nyuwun diterke ten swarga dalu niki napa wulan ngajeng pilih pundi, atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti sampai rumah panjenengan dirawuhi malaikat Izrail, lajeng panjenengan didawuhi mekaten, bapak saya adalah petugas Allah, saya siap membantu Bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan, pilih pundi? Pun kersane mboten dawa-dawa, insyaallah kula ngertos jawabanipun masyarakat Demangan. Sidik kata kula ngertos watak-watakanipun tiang Demangan. Tiang Demangan menika setunggal watake pinter gawe alasan. Nomor kalih wong Demangan niku ngeyelan. Mesthi nek jawab ngaten, nggih benjang-benjang mawon malaikat, kula tasik sehat, tasik kiat, tasik pengin dados tiyang ingkang manfaat. Menawi sakniki ten alam kubur nggih tesik dangu ngrantos kiamat. Podo-podo ngentosi ten alam kubur ming trimo nganggur, nggih kula ngentosi ten donya mawon. Kula tasik pengin nglampahi kesaenan, tasik pengin manfaat kangge masyarakat. Lak ngoten to nggih jawabane wong Demangan? Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Rata-rata menungso yen ketekan pati niku nyuwun dipun undur, mboten siap ngadepi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Gusti, kula ampun dipun pundhut sakniki rumiyin Gusti. Kula nyuwun dipun undur sekedap mawon. Kenapa manusia tidak siap menghadapi kematian? Para jamaah, setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Nggih niku alasane, kenging nopo wong demangan kok mboten purun mati. Pertama, rumaos abot pisah kalih sing disenengi sing arep ditinggal. Napa niku? Nggih donya disimbolke kalih perkawis, harta kekayaan dan anak-anak. Ayat saderengipun jelasake, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. He wong-wong akeh kang padha iman, aja nganti bondo donyamu lan anak-anakmu nglalekke sliramu sangka zikir eling lan ngegungke marang Gusti Allah. Sapa wonge kang tumindak mangkono, wong mau banget rugine. Allahumma sholli ala Muhammad. Harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal yang sangat dicintai oleh semua manusia. Kok ora digatekke to? Semua manusia cinta harta. Semua manusia cinta anak-anaknya. Inggih Bapak nderekaken sugeng tindak mangke kula nyusul. Urung disangoni kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli, harta kekayaan dan anak-anak itu sangat dicintai oleh semua manusia. Padahal itu akan ditinggal kalau sudah mati. Mila wong demangan karepe mboten purun mati. Mboten purun pisah kalih bondo donyane. Mboten purun pisah kalih anak-anake. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya menungso seneng donya. Pun ngeten mawon. Sing rawuh ten mriki niki sedaya seneng duit. Sapa wae? Wong kiai wae nek karo duit ya. Sedaya menungso seneng anak-anake. Padahal niku nek mati ditinggal. Nek mati pisah. Lah karepe menungso mboten purun, maka harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Para jamaah, ujian niku ana sing apik, ana sing elek. Ujian niku ana sing nyenengke, ana sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke contoh sakit, kelangan, tiba gagal panen, dagang rugi, dicelatu bojo, ceramah ora digatekke, sibuk noto plastike, ana sing bingung perkara katoke teles. Niku ujian sing ora nyenengke. Nah, harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian yang menyenangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang niku nek tase nem kaya aku ngene iki. Nanti banding mbahku biasane dereng raoske bahwa harta kekayaan dan anak-anak merupakan ujian. karena dikira enggak akan ditinggal, rumangsane ora arep pisah. Tapi yen wis sepuh, apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, biasanya mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Pun mulai ngertos, sekedap meleh badhe pisah, tahu persis enggak lama lagi akan ditinggal. Nah, berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Panene umure umatku, dawuhe Kanjeng Nabi, iku antarane umur suwidak tekan 70 tahun. Saya ulang, usia harapan hidup rata-rata umatku adalah antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Mila sing yuswane pun semonten, kula aturi siap-siap. Aturanipun para jamaah, orang kalau sudah sepuh, sudah sampai pada usia harapan hidup rata-rata minimal, disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kula baleni kok dereng konsentrasi nggih ketingale. Disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, mboten usah belajar. Sedaya mesti saged keranten mati menika gampang banget. Saking gampange ngantos sakniki mboten wonten kursus kematian. Mboten wonten sekolah kuliah jurusan kematian. Mila jenengan mboten usah sedih, mboten usah bingung. Engko gek-gek aku nang ora iso mati. Iso. Pokoke urip niki jenengan telateni mawon. Pun kuwatir mangke lak pecah-pecah piyambak. Lah nek wedi mati piye? Aja urip. Wedi urip mati yo. Wong mati niku mesti. Ana wong urip kok wedi mati, niku tunggale wong mangan wedi ngising. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa, tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, jatuh. Ada yang besar dikit, jadi cengkir, ceblok. Ada yang sampai dadi degan, gogrok. Ana sing tuwa maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten, kelapa niku nganti tuwa rupane coklat, kisut, kecepet bongkok. Arep dipenek awang-awangen, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Karena kandungan itu adalah kandungan hasil pemilu. Nah, singkatane perkawinan hamil dahulu. Nek wong biyen ngarani LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Bahasan demangane tengkek biri, meteng dhisik rabi keri. Lek ngen kula Bojonegoro mriku kan sampun modern, ngoten niku istilahnya MBA, Married by Accident. Ngono. Demangan orang ngerti ngene iki. Ada yang lahir procot langsung dicenet, ditekek, diidek-idek, cecelindek-ndek wadahi tas kresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah, tapi nggih wonten tiyang niku sing ngantos sepuh sanget. Urip ae sik. Sak umurane sak barengane wis mati kabeh, piyambake sik ora mati-mati. Padahal pun sakit lho. Diasinke ya panggah mendeles. Kecepet bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian ada ungkapan berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati dulu, yang takut matinya belakangan. Mboten kok berarti sing kendel dhisik, sing wedi keri, niku lare sunat. Sing kendel sunat dhisik, sing wedi sunat keri. Nek mati mboten, mati niku acak. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Coba lek njenengan saged jawab, dijawab. Wong sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Sing sehat kali sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Ora mesti. Sing tuwa kali sing nem matine riyen pundi? Ora mesti. Kadang bae sik sehat segar bugar putune mati dhisiki kok. Ayo sing wis rabi karo sing isek jomblo matine dhisik endi? Minggu iki wis siap ketok iki. Ayo no jalan raya kae. Sing ngati-ati kalih sing biayaan matine dhisik pundi? Ora mesti. Kadang numpak sepeda motor ning jalan raya biayaan, polahe ra karuan, sleoran, sentietan, slamet. Sing ngati-ati mlakune lun-lun mek mlaku 20 mara diambung teleler. Ayo dijawab sing banter. Wong melarat kalih wong sugih matine dhisik pundi? Nah, sing jawab banter mesti melarat kowe. Dongomu elek ngono. Ayo ibu-ibu, ibu-ibu, wong wedok kalih wong lanang matine dhisik pundi, Bu? Wong lanang berarti nyengkake bojomu kowe. Apa duwe serep? Mboten mesti, itu bahasa kematian. Acak. Mboten kok diurut sesuai abjad. Nek sesuai abjad soro lurahmu. Au, dhisik dhewe matine. Barang yo iya. Tak walek wae Zahid Anwar ben keri. Z. Tapi engko Z ya bingung ra ono sing ngramut kok. Maka kita tidak disuruh latihan meninggal dunia, tapi disuruh latihan meninggalkan dunia. Nyapeh donya, menjaga jarak dari dunia, membatasi diri dari dunia. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia yang disimpulkan dengan harta benda dan anak-anak membuat kita lupa berzikir kepada Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta dan anak-anak mengalahkan cinta kita datang Gusti Allah. Ini maksudnya belajar meninggalkan dunia, terutama ngapunten-ngapunten engkang sampun sepuh, biasanya sudah banyak dikasih isyarah dan peringatan oleh Allah. Kalau sudah sepuh itu biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh Maha Kune ora disauti. Wong aku ki adoh-adoh teko Bojonegoro tekan kene kok ora digatekke. Kalau sudah sepuh pun paringi peringatan dening Allah, biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Kalau masih muda di bawah 40 tahun masih sangat membutuhkan dunia, seneng-senenge donya, hobi-hobine donya, grangsang-grangsange donya, doyan-doyane donya, gragas-gragase donya, celutak-celutake. Tapi yen pun sepuh 60 tahun ke atas pun nyanyi pun boten butuhke. Contoh urusan donya ngapunten, kumpul bojo, hubungan intim suami istri niku urusan donya. Nek tesik sak ngisore 40 tahun hot-hote, greng-grenge, jos-jose, rusa-rusane. Tapi yen pun swidak tahun minggah loyo. Ngapunten. Ayo sing umure sik sak ngisore 40 tahun lek ngono kuwi karo bojone seminggu sik kuat ping pira, Mas? Tapi sing pun swidak tahun minggah Nun sewu lek ngoten niku kalih garwane tasik saged ping pinten Mbah? Wis belas ora iso. Najan diolek-olek wis ora iso untek babar pisan. Ora butuhke. Wong lanang mlebu kamar sing wedok arep apa tuwek neko-neko. Wong wedok wis pasang pengaman, blonyoan minyak kayu putih, kurang mandi tambah remason. Mesek gak mempan ya parutke brambang. Akhire kakunge nderek kelompok tilawah. Senes tilawah, tilawatil Quran, tilawah niku tidur di lantai bawah. Ora betah ambune brambang kok kena pembunuh selera tingkat tinggi ngono kuwi wesan. Meleh urusan donya contone dahar. Niku urusan donya. Lek tesih nem sak ngisore petang puluh tahun, doyan-doyane, semangat-semangate, 60 tahun ke atas mboten nafsu mponan, mboten selera mponan. Cobi misalnya diundang prasmanan, gek semua menu disediakan lengkap komplit jenis masakan, buah-buahan, minuman. Ngapunten, nek umure sik sak ngisore petang puluh tahun, kinten-kinten lek mangan, seleksi nopo koleksi? Koleksi ora mung diincipi, diresiki. Sego njukuk 5 piring munjum, sate 27 sunduk, bandeng 76. Soto ya iso 12 mangkok bareng ngono, kabeh buah diemploki. Tapi ngapunten, yen pun sepuh 20 tahun munggah, diancar prasmanan ngoten niku kinten-kinten nek dahar wani koleksi nopo sampun seleksi? Seleksi, pilih-pilih, kakean pantangan, akeh siri ane, rantuk dokter. Monggo Mbah sekule Mbah, sidik wae. Niki sop Mbah nggih, duduwe wae. Mumpung anget niki sate Mbah, sunduke wae. Ngersake jeruk Mbah, kulite wae. Apa meneh kok ditutke garwane gek digetaki mawon. Arep njukuk ngene rantuk ngene ra entuk nyiduk kikil ya ditampel aja kuwi. Ora eling penyakitmu apa piye? Ganti rawon kuwi ya ra entuk. Nah teruske nek pengen cepet mati. Akhire kari delongap, delongap. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani. Petuk sate dihindari, sing digelek itrimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, suguhi wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyedaki bojone malah disingkri, lah wong wis disfungsi erek si najan dijamoni tetep ora iso ta beda karo nek sik nom-nom ngono kae kuat sehat semangat. Tapi kalau udah sepuh nyun ngapunten fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, ora tedas panganan apa-apa doyanane mung jenang karo bubur, isone mung lumah-lumah ning dhuwur kasur ambek kukur-kukur, ora kuat mlaku nyang sumur, pipis wae njaluk di kuwi berarti wis cidhek alam kubur, sediluk engkas nyusul Gus Dur. Oh, ngatuke kata-kata ngene iki ora gampang, mangkane larang. Pengen murah mboten usah ngundang Anwar Zahid. Yo, modinmu kon ceramah dhewe. Ringkes. Oleh karenanya kita menengok kowe nyumbang piro kok cerewet. Gayamu koyok donatur ae. Ngatur kiai. Belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak mau begitu, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, saya ulang, kita harus mulai belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak mau begitu, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Saya ulang karena ini kata-kata filosofi butuh IQ tinggi. Sementara yang datang di sini kelihatannya cantik-cantik tapi agak oon. Dadi nyatane ya teng delongop ngono diomongi kok. Maksudnya piye? Masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Artinya dia punya banyak kekayaan dunia tapi tidak bisa menikmati dunianya, tidak bisa merasakan dunia yang dimilikinya. Berarti kan sudah ditinggalkan oleh dunianya. Faham? Faham? Dia kaya raya, tanahnya luas, perusahaannya di mana-mana, hartanya melimpah ruah, ora trimo rejeb. Melimpah ruah sak posone, sak sawale pisan. Saking sugihe. Tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, enggak bisa menikmati dunianya. Rumahnya mewah, megah, indah kayak istana, tapi dia enggak kerasan tinggal di rumahnya. Dia malah lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ngebolak-balik opname. Rumahnya yang mewah kayak istana sudah sering ditinggalkan. Ini peringatan dari Allah. He wong demangan. Omahmu sing apike kaya ngono kuwi lho. Wis sering mbok tinggalke. Ya sedelok engkas arep mbok tinggalke sak lawase. Lek wis ngono kuwi ora ana manfaate. Nyatane sak apik-apike omahmu ora ana sing mbok gawa kok. Jendela siji wae ora katut. Ambok pintune teko kayu jati, kandel, ukir-ukirane sae, bernilai artistik dan sangat mahal. Ora entuk nggo papan kuburanmu. Anakmu mesti protes. Diomongi moden. Iki papan pintu kandel iki nggo kuburane bapakmu ya nak ya. Ojo Pak Moden. Lah kuburane bapakmu piye? Entak tukoke kayu randu wae. Masak suge-sugene donya mboten katut, mboten katut. Bakul helm, helme akeh, mati ora ana sing helman. Ada orang itu wah kaya banget, rumahnya 7. Mewah-mewah semua. Mobilnya mewah-mewah di atas 3M harganya. Bon, Ferrari, Range Rover, sampean ora ngira ngerti, wong ngertimu kan pickup ambek Tosa kuwi to. Iki kan mobil kelas iki. Pajero Fortuner iki seecek sih an, Gus. Iki wis kelas 3M. Sampean yo duwe 3M, mumat-mumat mencret kuwi. Ini orang betul-betul kaya. Mobilnya mewah-mewah, jentrek-jentrek. Tapi dia kena stroke. Enggak iso nikmati mobile. Lah sing numpaki mobile meng supire karo pembantune. Ndekne trimo disurung gledekan kursi roda no pinggire. Ya ambek ngene. Sopo ngomong persis mau? Kowe ndongake aku ngono. Lah ini berarti kan masih di dunia, banyak memiliki kekayaan dunia, tapi sudah ditinggal oleh tinggalkan oleh Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi lo anak itu termasuk dunia. Anakmu yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu banggakan, pasti akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang akan lebih dulu meninggalkanmu. Iki ana sing batin. Lah iki Isra Mi'raj kok nerangke meninggalkan dunia. Salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan memberikan pembelajaran kepada kita untuk latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Paham? Saya sengaja ngomongnya saya ulang-ulang karena bahasa yang saya pakai ini bahasa mahal. Embo. Latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu meninggalkan alam dunia, sowan marak sebo dateng ngarsanipun Gusti Allah. Kula panjenengan ya arep ngono kuwi kabeh. Ngono lho. Ya arep do mati apa ora to sakjane? Pak RT, Mati. Ayo jawab, Pak RT, Pak RW, kepala dusun, kepala desa, Anwar Zahid, keri-keri, nek kulo ikhlas itu, kapanpun siap. Misalnya kulo kalih Pak Lurah kok, Pak Lurah riyen kulo keri, kulo siap, mboten napa-napa. Atau sebaliknya, Pak Lurah disiki kulo sing keri-keri, ora masalah. Hah? Beda kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakmu yang kamu sayangi, yang kamu cintai akan kamu tinggalkan. Kalau tidak itu, anak-anakmu yang akan meninggalkanmu. Sekarang saja banyak orang tua yang masih meger-meger, apa meger-meger itu bahasa Indonesianya ya. Masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya bagaimana? Ngapunten-ngapunten. Banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya, sudah meninggalkan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak mau memuliakan orang tuanya, bahkan ada yang berani menantang dan melawan orang tuanya. Wonten apa mboten? Demangan wonten apa mboten? Kapok. Lho berarti ora bener leh mendidik anak. Memang ya di samping karena zaman, sekali lagi di samping karena zaman. Sekarang ini kebalik-balik. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada nyaut sayang. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada lek mbiyen wong tua kendel ngongkon anak, sakniki malah anak kendel ngongkon mentang-mentang dadi lurah wong tuane diperintah-perintah. Nek mbiyen anak manut wong tua, sakniki keporo malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu carane piye? Wong gudeli pentile wae urung metu kok. Leh nyusu lo piye? Kalau enggak percaya, sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Orang tua nasibnya kayak pembantu, anak gayanya kayak bos. Roto sakniki ngono kuwi. Mbah ora paham dijak ngomong ngene iki. Wong tuwa nasibe kaya pembantu, anak gayane kaya majikan. Bagaimana orang tua tidak seperti pembantu? Anak itu sudah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan. Arep ndulang mangan yang dadak goda-godakan keliling desa. Bune lewis nyekel maeman arep didulangke. Ayo maem nak, melayu anake diuber karo ibune. Ayo to sayang, maem sayang, ayo to sayang, maem sayang, persis pembantu. Lah nek anak zaman biyen mangan karepmu, ra mangan karepmu. Ibune adang yang pawon. Zaman biyen dereng modern kok tesih adang ngangge kayu bakar. Kadang di urupke ora murup-murup ngono kae, disunteki minyak tanah ora murup-murup, nanti nganggo corong disebuli. Lah nyebul kok masuk trit ngono. Sangit kabeh. Ge anake teng jerabing ngenteni mateng. Akhire ibune rondo nesu. Eh kana nang dolen sik kana, metu kana. Playon karo adi-adimu kana lho. Engko lek wis mateng tak celuk. Anak metu playon karo adi-adine. Akhire leh hadang mateng ditumplek blek teng kene talam. Gaweke sambel sederhana. Tomat, lombok, brambang, terasi, uyah, erek, sambel dadi teplok ke ndure sego, goreng ke iwak asin, seng, kur ke ndure. Begitu wis mateng siap, anake diundangi, kur. Anak pitu moro kabeh, gak mangan keruyukan ten gene talam nganti resik dikoreti, talame resik dikoreti, drijine diklamuti siji-siji ambek didilati ngono kae. Wih. Sakniki Masya Allah wong tua dadi pembantune anak. Sekolah 30 meter lho antar jemput anak saiki. Nggih mboten? Wong desa-desa pun do ngoten, Bu. Padahal mbiyen ibune sekolahe piye to? Melaku waduh orang nganggo sepatu nyeker. Nek saiki duwe anak sekolah ming 30 meter ya antar jemput. Pagi udah nganter anak ke sekolahan. Begitu anak masuk kelas dibilangin, udah ya masuk kelas dulu sayang, nanti kalau pulang mama jemput. Sekarang mama mau tandur dulu. papamu nanti gak bisa jemput, papamu kan Daud. Astagfirullahaladzim. Coba sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, kerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Ya sekarang kan banyak mbah-mbah momong putu. Mriki nggih wonten. Balekke. Lho wong tuwa iki wayahe istirahat, ngaso, ngepenakke awak. Saya tuwa kudu saya mulya. Lah kok malah keploro momong putu? Woi, woi, wayahe ngakeh ibadah, ngeparek nyang Gusti Allah, nggo sangu mati. Lu malah keploro momong putu. Alah karo pitik. Ora ono mbah pitik momong putu ya ora ono. Mbah Demangan kok momong putu ra kalah karo pitik to. Woi. Woi, wis tak lanjut. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Mikir kok lali piye iki. Rumangsane ceramah syukur jeplak ngono. Apa alasan manusia tidak siap menghadapi kematian karena sadar untuk perjalanan yang sangat panjang di kehidupan yang abadi selamanya itu merasa belum cukup memiliki bekal sehingga enggak siap mati. Sinten mawon, Mang Tangleti. Pak Lurah jenengan siap sedo sakniki napa mboten? Nggih mboten. Ngenapa? Dereng gadah sangu. Padahal ya ora patek golek sangu. Menungsohi rata-rata aku yang ngono. Lah ditekoki siap mati sakniki apa ora? Mboten. Ngopo kok gak siap mati saiki? Dereng gadah sangu. Padahal uripku bendina iki mbok golek sangu mbok ora. Buyumu kok kaya setuju ngono model. Rata-rata kita kan seperti itu. Alasane dereng gadah sangu, tapi diparingi kesempatan urip karo Gusti Allah ora digawe golek. Itu namanya hanya pemanis bibir. Apa bekalnya? Bekalnya ada dua. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ayat sing kula waos ten ngajeng wau leh di waos kanthi lengkap rak ngeten. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah oleh kalian sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau kematian sudah datang menjelang, kalian pasti akan merintih, menghibah, mengerpo-ngerpo kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu, jangan kau matikan aku sekarang dulu. Ya Allah, aku minta ditunda sekejap saja. Kenapa? Kula dereng gadah sangu Gusti, kula badhe pados sangu rumiyin. Sangune apa? Fa'as-saddaqah. Kula badhe sedekah. Wa akum minas sholihin. Kula badhe dados tiyang ingkang sae, badhe tumindak sae, nglumpukke amal-amal soleh. Lek tasih urip ngeten iki, sik seger-seger ngeten iki, dereng sadar. Karena terlalu tertipu oleh dunia. Tapi menjelang kematian baru sadar dan tahu betul bahwa yang sangat membantu dan menolong sebagai bekal menghadapi kematian adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktine arep mati njaluk ditunda niku mboten badhe nindakke napa-napa, badhe sedekah kalih nglumpukke amal soleh. Mboten badhe haji, mboten. mboten badhe umroh, mboten, mboten badhe poso bedino, mboten, mboten badhe wiridan terus, mboten wong ngrintihe ten gene Al-Qur'an niku, ya Allah Gusti, kula nyuwun ditunda rumiyin pejahe nggih, kula tak sedekah riyen ngono lho. Ora kok ya Allah Gusti, kula pun dipundhut sak niki nyuwun diundur sekedap kula badhe sedekah riyen. Mboten kok kula badhe wiridan riyen, kula badhe poso bedino riyen mboten ngoten, tapi kula badhe sedekah riyen. Mulane saiki medit-medito, cetil-cetilo. Meleki-melekiyo. Wis donyamu kepen aja ditokke. Nek perlu entutmu wadah ana plastik. Saking medite kok wong teleke digoreng meneh kok. Tapi titenono. Yen wis ngadepi pati. Mesti nyesel. Ton banget. Won ngeten api-api anaten mawon, waktune terbatas. Embo. Kan waktune dibagi sayang. Ngeten. Dulur-dulur sedaya niki kula omongi sekaligus kula dongake. Kula dongake sae. Panjenengan niki badhe boyongan. Pindahan. Teko alam donya dateng swarga. Mbah didongake ora gelem ngamini kok. Telat. Pancen potonganmu nang swarga ya telat ngono kuwi. Panjenengan sedaya niki badhe boyongan. Saking donya pindah dateng swarga. Nek sida. Ana sing ora tekan kono kok. Lah wong arep boyongan niku sing dipikirke kudu duwe panggonan. Kudu duwe panggonan. Aja nganti wis meh boyongan kantun sekedap dereng gadah panggonan piye engko judule. Ibarat panjenengan kerja ten luar negeri, pun rampung leh kerja badhe boyongan dateng Kudus. Niki kudu duwe panggonan rupa tanah nggo bangun omah. Carane pripun? Transfer bro, hasilmu duit leh kerja ke luar negeri transfer nyang Kudus, nggo tuku tanah Kaplingan, nggo bangun omah. Lah panjenengan niki badhe boyongan ten swarga. Rencanane siyos mriko napa mboten? Siyos mriko mboten? Mpun siap napa dereng Kaplingane? Piye to ya iki? Lah iki nek sing mbok kontrak nggone sapa? Nek si Dorono tenan terus piye? Duka lek jenengan mboten nggadah rencana mereka. Lu arep boyongan ten gene swarga nakono kudu duwe panggonan, duwe tanah, duwe omah. Carane pripun? Fa as-shadaqah. Sedakohmu kuwi nggo transferan. Untuk jatah tanah ten mriko, omah ten mriko. Lah wong wis duwe tanah, gadah omah, niki mawon dereng cekap. Omah niku ora mung bleger omah mawon, butuh prabot-prabotan. Kudu ana kamar mandine, ana dapure. Dapur niku kudu ana alat masak memasake. Urip ben sempurna bahagiane ya kudu duwe kendaraan. Nah, pernik-pernik niku namine amal-amal soleh. Masalah mlebu swarga niku programe Gusti. Programe Gusti, siapa saja yang dimasukkan ke surga itu hak vetonya Allah. Tapi kenikmatan yang kita dapat di surga itu adalah hasil dari amal-amal soleh kita yang kita lakukan waktu di dunia. Semakin banyak amal-amal solehnya, semakin banyak kenikmatan yang didapat di surga. Paham buhurah? Maka jamaah sekalian, rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Ceng banter ada berapa? Ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu tiga. Yang pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Para jamaah rahimakumullah, yang rumah setelah mati jenengan nyantai mawon, mboten usah gubuh, mboten usah mikir. Niku pun dipikirke tiang kathah, wis dipikirke masyarakat, dipikirke tonggo-tonggomu. Ukurannya enggak besar kok rumah setelah mati itu, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek, kuburan. Pon jenengan mboten usah mikirkan niku, santai mawon. Berarti yang dipikir rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedang rumah setelah kiamat adalah rumah di surga, itulah rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Rumah yang akan kita tempati selama-lamanya di kehidupan abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Rumah setelah lahir, rumah dunia. Sebagus apapun, semegah apapun, semahal apapun, rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah kita tinggalkan, enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong apapun atas kita. Habis ceritanya, selesai sampai di situ. Nah, rumah di surga itu yang akan kita tempati selamanya. Kalau rumah dunia kan cuma rumah dinas. Rumah dinas itu boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna selesai, hari itu juga rumah dinas harus ditinggalkan tanpa toleransi. Itulah gambaran rumah kita di dunia, hanyalah rumah dinas, boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan khalifah fil ardi. Artinya masih hidup sebagai manusia. Begitu jabatan pensiun selesai, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi, entuk nginep tapi yo gak suwe-suwe, suwengi tok. Paginya langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah mengalami penundaan, dan gak pernah dirazia polisi. Bendoso airline. Nanti ngertos ana polisi razia bendoso. Mayite helman pora. Sing mikul duwe SIM pora. Iki bendosane STNK-ne urip ta mati. Dibawa ke rumah setelah mati yang ukurannya hanya 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek tadi. Nah, rumah setelah kiamat itu rumah kita sesungguhnya. Rumah di surga yang akan kita tempati selama-lamanya. Tapi sayang, banyak di antara kita yang tertipu, terjebak, hanya sibuk fokus membangun rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan, tapi lupa tidak mempersiapkan rumah di surga yang akan tinggali selama-lamanya. Nek bangun omah dunya entek ratusan juta bahkan miliaran ora eman. Nek perlu direwangi ngutang nritik-nritik pengen duwe omah apik, padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya. Tapi rumah yang di surga yang akan ditempati selama-lamanya, ora mikir cobi wong demangan nek nyelengi rumah surga budal jumatan ten masjid niko leh nyemplungi kotak amal piro. Sewu kuwi nggo bangun omah ya, sewu ya entuk paku siji nggo nyeblesi bokongmu kuwi. Pramila saking menika para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Dalam soal ini kita edan. Wong Jawa penuh filosofi. Lah nek aja ngremehke filosofine wong tuwa. Kula ten pundi-pundi niku aja sok ninggalke wong tuwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang tindak umroh, tindak haji niku filosofine kan belajar meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, bahkan siap untuk meninggal dunia. Napa meleh lek empun ngagem pakaian ihram. Semua sama. Mengbuntel kain putih, ora ana bedane rakyat karo pejabat. Sama. Sugih kalih melarat padha, semua atribut dilepas. Bukti di hadapan Allah semuanya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula tiang tindak umroh, tindak haji. Ngapunten niki kula singgung Pak Lurah, soal insya Allah tanggal 24 Pak Lurah badhe tindak bimbing jamaah nyuwun pendonganipun. Sekalian kalih paringi bimbingan sithik-sithik. Pembimbing nggih perlu dibimbing, ngoten no. Lho artine kan mangke kenek nggo bimbing jamaah jenengan, ngoten no Pak Lurah. Ngapunten ngapunten. Berhijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Ini filosofinya, meninggalkan sifat ketanahan dan keairan harus bisa menuju sifat kesucian. Sehingga lek cara wong Jawa, wong tindak umroh, tindak haji niku setor 6 perkara. Setor bondo, setor raga, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, 6 iki o bermakna kabeh. Runtut. Ngene iki ora gampang. Larang kaya pantes wong rupane nggawa rega kok ya. Nek ra percaya 6 o kabeh. 1 setor bondo, 2 setor raga, 3 setor nyawa, 4 setor rasa, 5 setor donga, 6 setor dosa. Disetorno marang Kang Maha Kuwasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang tindak umroh, tindak haji, 1 setor bondo. Sing dienggo bayar, nggo daftar, nggo ragat, setorke. Nek wis disetorke, culke. Wis ora antuk dipikir, ora antuk diangen-angen, wis disetorno. Bahkan sing ditinggal pun dipasrahke keluarga. Nggih mboten? Lho, sampean hayati resapi sing estu berkae ngaji niki muga-muga sedaya saged tindak haromain Makkah Madinah. Haji minimal umroh. Aminmu sing tenanan, donga wayahe tumurune udani termasuk donga sing mustajabah. Mula ya nyelengi, aja gelang ae mbok gedhekno. Sing nganggo gelang dilowobokke. Mawe dilingkes-lingkes, pamerke saiki selobok-selobokke. Wis ora usah krimping-krimping, wis mau krimpinge nang masjid. Mosok arep dibaleni meneh. Wong jamaah ya iki mau ya do teko nang Masjid Agung kok aku ngerti. Ngapunten ngapunten. Dadi niku setor bondo. Dadi sing dienggo bayar, nggo daftar, nggo ragat setorno. Sing ditinggal pasrah nang keluarga. Bidal pun mboten angsal mikir donya, mikir usaha, mikir apa-apa. Cul. Dadi bundal dal umroh, budal haji niku meng kontal kontal. Tengil-tengil. Mboten alah keprucut-keprucut. Iya ya maksudnya wis. Ijenan wis ora mikir apa wae sing kaitan karo donya iki lho maksude tengil-tengil kok kontal kantil. Nyapa mau kok keprucut ngono mu. Mergo wis disetorno bondone. Niki kan wis belajar meninggalkan bondo donya. Nek wis ten mriko fokus ibadah, niki atine ku tata. Urusan usaha piye? Wis dipasrahke kok nyapa no Mekah Medina kok mikir usaha. Sawahe piye? Ora usah dipikirke. Nek jabatan kepala desane piye? Ora usah dipikirke. Perangkat desa kaur-kaur nggo apa gunane? Ya mung dipantau ngonten mawon. Wis niku setor bondo. Nomor kalih di wektu bu. Nomor kalih setor raga. Raga diset udan no kene sing ora ngerti udan ya sapa kok kon nginep kene ngono. Di demo wong piji kok aku. Ngapunten ngapunten. Raga disetorke, fisik disetorke. Untuk mereka fisik itu betul-betul dikuras. Wong umroh haji niku nggih ibadah fisik juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Menawi tesih datang Madinah relatif mudah dan ringan kalau masih di Madinah. Soale saat doa-doa hotel ke Masjid Nabawi niku 500 meter niku pun ring 3 niku tak abot-abote ning Madinah niku sik enteng gek seneng kalih ziarah-ziarah ngoten mawon. Tapi yen pun ten Mekah tindak haji langkung-langkung wis Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, balang jumroh gek melampah soale kajimu kan kaji murah. Nah, nek larang 350 juta apa ya kuat ngono. Kuate kuat ning iman ngono to. Ngono lho, mlaku munggah mudhun menggak-menggok mlaku. Payah banget. Mula ini tenaga, fisik, raga setorke ten mriko. Mila wong tindak haji umroh nek wis kondur, biasane nggawa gawan, patok, pilek. saya telung dino telung bengi kudu turu ae ngono. Pantes mulih umroh mulih haji kok tambah lewo musu weger mencurigakan. Nah kuwi lak lamun haji jenenge haji tamatu. Dadi tangi mangan turu. Ya Allah, setor raga. Nomor telu setor nyawa. Sak wanci-wanci dipun pundhut Gusti Allah dateng mriko siap. Mila upacara pemberangkatan haji umroh niku mirip upacara pemberangkatan jenazah. Diomongi kok. Ten mriki lek wonten badhe tindak haji lek enten upacara pemberangkatan, sambutan terus diadzani, bareng ngoten to nggih? Persis-persis perlakuane persis jenazah. Kowe terus wedi ra sida umroh ngono bene kowe? Kuatir setor nyawa ngono. Engko sik to keterangane urung rampung kok ya. Wong badhe tindak umroh tindak haji niku upacara pemberangkatane persis ana sing mewakili keluarga. Kados jenazah ngoten nika lho, padha dipun salati ngoten sing sambutan. Pak para sederek mewakili keluarga kula ngaturaken matur sewu sembah nuwun atas pahormatan panjenengan nderekaken salat jenazah saha paring donga dhateng almarhum. Nah sak deringipun jenazahipun Pak Lurah nipun bidalaken dateng. Wong dikecontoh arep mati ora dikecontoh ya arep mati kok bingung toh. Ya wis Pak RT, Pak RT. Sak derenge jenazahe Pak RT niki dibidalaken dateng kuburan. Kula mewakili keluarga ambok bilih almarhum. Selaminipun gesang bebrayan kali panjenengan wonten kesalahan kekhilafan nyuwunaken agungipun pangapunten menawi wonten hakul adami sangkut paut utang piutang nyuwun dipun ikhlasaken keranten Pak RT utange kathah harap berhubungan dengan ahli warisipun. Ah ngoten to. Wong badhe tindak haji yang ngono. Persis-persis setor nyawa. Wis ora suwe-suwe kari 5 menit. Nomor papat setor rasa. Rasa ego setorke pedean kegeeran setorke apa meneh rasa sifat-sifat mazmumah kabur ujub sum'ah riya hikat setorke kabeh buang kabeh kudu bersih atine. Jadi mangke wangsul niku betul-betul kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuh, bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mergo rasa disetorke termasuk rasane kulit disetorke. Kulit niku temu hawa sing ora padha karo hawa kudus. Cuacanya beda, suhunya enggak sama. Mula kulitmu ketemu hawa kudus kudu mbok setorke. Tasi hawa Mekah Madinah beda karo hawa kudus. Mbah ra dirungokke kok paham mboten iki? Termasuk juga rasane ilat. Rasane ilatmu terkait dengan departemen perbadokan niku tumbok setorke. Nokono aja arep-arep ketemu masakan kudus. Walaupun masakan khas Indonesia di sana bumbu-bumbunya tetap bau rempah. Ngono lho. Lah nek rasane ilatmu ora mbok setorke, wek. Panganan Arab ya apa ini wek, gering sampean. Mula lek ten mriko lek dahar ampun ngagem lawuh ati, lawuhe kudu utek. Lho ngene iki ya ora ngerti wong bahasa filosofi. Nek mangan aja nganggo lawuh ati, ning nganggo lawuh utek. Maksudnya pripun? Lawuh hati niki main perasaan, nek lawuh utek main pikiran. Jenengan dahar ten mriko kok main perasaan, ra kolu mangan. Tapi main pikiran. Lah wong pancen aku uripno negarane wong, yen ora tak pangani, aku malah lemes gering kok ra gak iso ibadah malahan. Wis carane piye? Ambekane dimpek. Panganane cukup nang umplok uncalke lep nanti lek. Nyukuk maneh uncalke cangkem lek ngono. Suwe-suwe rak doyan adaptasi nek wis kulino kados Pak Lurah ngoten niku. Ya entek akeh kok. Kok wis kulino setor rasa. Soale ngapunten ngapunten wong ilate ana sing ilat sugih ana ilat melarat. ono to ilat melarati duren ora doyan tapi nek telon teh ukeh banget yang sab daging wedhus, daging kebo, daging ayam ora doyan, tapi lek ndas pindang, ndas greh iwak asin. Kan cetakan ilat iki cetakan ilat kucing niku. Punten ngapunten, setorke. Wis. Waduh wektale. Nomor 5, setor donga. Ten mriku niku nggon mandi-mandine donga. Saking mriki kalih ten mriku benten, dapak kang ngono yo gak larang, Bro. Donga mandi iki ana sing mergo panggonane. Lek ini didapat oleh orang yang tindak umroh, oleh orang yang tindak haji. Ana sing mergo panggonane, ana sing mergo wonge sing donga, ana sing mergo hakikate donga niku. Mbuh ora paham. Kapan-kapan ae lek diundang meneh tak terangke niki. Di sana itu ada setidaknya 17 tempat-tempat mustajabahnya doa. Jenengan derek Pak Lurah mangke disuduke ten pundi mawon 17 tempat banyu sing ngatah-ngatahke donga Al-Hujjaj wal Umar waftullah inda'uhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafara lahum. Orang berhaji berumrah adalah tamu-tamu kebesaran Allah. Ketika beristighfar memohon ampun semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika berdoa doa-doanya diijabah oleh Allah. Mula sing kathah ndonga kalih istighfar kersane mboten ngomong ngolo mboten tumindak ala fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, biasanipun yen badhe tindak haji, tindak umroh niku rak kathah derek-derek sedulur tangga sing nitip donga, nyuwun didongake. Nggih napa nggih? Kudu selektif jenengan, aja kabeh donga digawa, diseleksi. Nek donga kuwi mung urusan donya tok, aja digawa. Izin nyang Gusti Allah. Disindir kalih Allah. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Wong nyuwun urusan donya tok, akhirat gak entuk apa-apa. Sing bener pripun? وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nek nitip njaluk ndongake kok urusan akhirat to. Utawa urusan donya akhirat gowo. Ning ming urusan donya tok aja digowo. Mbak, sampean kan arep umroh, Mbak. Aku nyuwun didongake, Mbak yo, anakku daftar PNS. Muga-muga ketompo, Mbak yo. Jawaben rasudi. Dulurku ki nyalek. Sampeyan kan arep umroh, nokono ku mandi dongake ya muga milih rasudi. Lho kula ngoten. Kula badhe tindak duka umroh, duka haji lek enten sing titip. Mas ditalam ning Rasulullah insyaallah. Tak sampeke. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah tak sampeke wong. Ya teko kono sampeyan arep tindak haji. Anakku muga-muga gelem tak pondokke nyang pesantren. Di anak sing saleh, tak dongake. Tapi kate Mas dongake Mas yo rumahe muga-muga kene aku. Wis ditawake nyang dindi ki urung anu nyang urung diwehke, muga-muga engko diwehke rasudi. Ngono. Nek wong masyarakat kita iku aneh-aneh kok. Nek iso arep tindak haji ku njaluk didongake aneh-aneh moro cucuk-cucuk-cucuk-cucuk. Soale tanggone arep lunga haji. Mbak, sampean kan arep lunga haji, Mbak. Kuna kono celuk, Mbak yo aja lali tenan aku celuk, Mbak yo. Njaluk diceluk karepe ben iso nyusul lunga haji. Mun celak celuk ora daftar kok celuk. Yang guyok ke uang tu, uang haji koyo jenengan ten gene dokter ni gue lo, orang kok moro-moro diceluk karo dokter daftar se, nongone buku tamu ni gue, engkau diparingi kartu nomor urut antrian, mantun konten ngantri, bareng ngantri nembe diceluk kalle dokter, pengen diceluk dokter orang gelem daftar mengadek nongarpe pager, jeng nyeluk ya dokter Edian, uang haji yang ngono daftar yen. Mangke pikan nomor porsi, bakdo niku antri, nembe diceluk. Ya ora daftar, celuk kok kono Mbak ya. Sing lucu meneh ana tanggane arep lunga hajiku, titip rambut kon mendemno kono. Ya karepe ya ben yang iso nyusul lunga kaji. Ya kaji rambute tok kuwi sing kaji. Ki ulangane dukun sapa? Liwat iki waktune. Nomor 6 setor dosa. Wis pokoke sedaya kekhilafan kesalahan dosa-dosa setorke kabeh nyuwunke ngapura ten Gusti Allah dipun ngapura sedaya dening Gusti Allah. Pun mulane mangke lek empun wangsul nem perkara sing disetorno niku dibalekke kalih Gusti Allah. Sing yakin aja mamang. Baleni baleni. Nem perkara sing disetorno niku nek empun kondur dibalekke kalih Gusti Allah. Bondo sing disetorno dibalik ya Allah, ditempui kalih Gusti Allah, dipun lironi kalih Gusti Allah, malah langkung kathah. Mula rata-rata tiyang badhe tindak haji niku mboten kok melarat, malah sugih. Napa wonten tiyang sugih terus dadi bangkrut melarat gara-gara nggo bondo lunga haji sak keluarga. Nek wonten kandhake kula tak daftarke nang muri. Ten ngira wonten yen tambah berkah, tambah akeh donyane, tambah sugih sak pirang-pirang. Dibalekke rogo sing disetorno dibalekke kalih Gusti Allah, mulih kuat maneh, sehat maneh, mangane akeh meneh, nyawa dibalekke, nyatane mboten dipundhutan mriko, saged kondur ngoten lho. Rasa sing disetorke dibalekke, wis ketemu rasa hawa kudus meneh, ketemu rasa panganan kudus meneh. Donga sing disetorke dibalekke Gusti Allah kelawan kabul lan ijabah disembadani. Dosa sing disetorno dibalekke gelem, soalnya enten wong mantun haji dosa dibalekke niku diterima purun mawon. Nembe entuk rong dina kondur saking haji enten tanggine ziarah. Nek cerita lekoh banget, Mbak, ning kono ku kudu ngati ati lahir batin, ning kono ku malati, Mbak. Aja nganti ngomong elek tumindak elek. Wah, aku batin elek ning kono ora wani. Malati soalnya ning kula aku selama ning kono ora tau ngrasani wong, Mbak. Ora wani, Mbak. Aku wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Lagi wani ngrasani meneh. Jenenge dosa dibalekke diterima. Mula kudu belajar meneh. Kalau sudah pulang meninggalkan tanah suci, kembali ke tanah air. Jangan heran di sana ibadah ngetu mempeng semangat, mergo di sana tanah suci. Wong arep jamaah salat subuh setengah telu wis mangkat. Enteng tanah suci kok. Bapak-bapak arep tindak Jumatan jam 8 isuk niku lho wis budal. Yen ora ngono ora iso mlebu masjid, ora iso manggon masjid, iso Jumatan manggon jalan raya salate. Kok semangat kok enteng? Mriko tanah suci, bareng wangsul ten Kudus, tanah air megah. Ambek omah tekan masjid iki jarake mung 15 meter. Ana azan dhuwur arep mangkat ya wegah, tanah air kan bletokan. Pokoke ten kene mriko niku. Aja sampe kedisian azan. Yen wis kepireng azan iki gupuh. Allahu akbar. Krungu azan bingung, melayu-melayu kuatir ketinggalan ojo sampai masbuk. Masbuk iki lemah. Bareng wis mulih nyang Kudus. Assalatu khairum minan naum. Malah kelon nih. Tanah air mau apa? Bletokan. Wis persis jam 10. Kurang ngundang meneh. Nggih. Nyun pangapunten sanget. Estu nyun agungipun pangapunten. Kathah mature, kathah lepate, mugi-mugi kerinduanmu kepadaku terobati. Walaupun kondisinya hujan, subhanallah, semangat jenengan luar biasa. Jenenganlah orang-orang pilihan itu. Mudah-mudahan manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah bi barokatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.